Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syarih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah qauluhu masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Penggalan bait yang berikutnya, masyhuru marwi fawqa ma thalatha, bisa dibaca dengan seperti itu. Marwi setelah wawu ya sukun, jadi ya-nya sukun bukan di tasydid, atau dengan dihilangkan ya-nya tapi dengan ditanwin, masyhuru marwin fauqa ma thalatha. Adapun maknanya, makna dari penggalan bait ini adalah masyhuru hadis masyhur marwi diriwayatkan fauqa ma thalatha oleh perawi yang jumlahnya lebih dari 3, yaitu 4 atau lebih. Qala asy-syarih rahimahullahu taala hadza ra'yul muallifi. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh al-muallif, yaitu al-Baiquni rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Atau sebelum kita lanjutkan, untuk hadis Aziz kemarin, sebagai tambahan faidah, tidak ada karya khusus yang ditulis oleh para ulama tentang hadis Aziz. Yaitu para ulama tidak ada menulis kitab khusus, musannafat khasah, yang menyebutkan hadis Aziz. Hal itu dimungkinkan karena sedikitnya hadis Aziz sebagaimana yang terkandung pada makna dari penamaan Al-Aziz, itu mengandung unsur Al-Qillah, sedikit. Ya, salah satu dari makna Azza, bermakna sedikit dan jarang. Sehingga memang para ulama tidak menulis satu kitab atau karya khusus yang menyebutkan hadis-hadis Aziz, dan juga tidak ada faedah yang terlalu penting untuk menulis kitab khusus tentang hadis Aziz. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan untuk hadis masyhur. Qauluhu masyhuru marwi fauqa ma thalatha hadza ra'yul muallif. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh al-muallif, yaitu al-Baiquni rahimahullahu taala di dalam manzumahnya. Dalam hal ini al-Baiquni mengikuti pendapat yang dipakai oleh al-Hafidz Ibnu Mandah dan al-Hafidz Ibnu Shalah dan para alul hadis yang sejalan dengannya. Jadi qaul yang dipilih oleh Al-Baiquni rahimahullah itu merupakan qaul yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Mandah dan Ibnu Shalah. Bahwasanya hadis masyhur itu yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya lebih dari 3 orang, yaitu 4 ke atas. Barakallahu fikum. Mirip dengan ta'rif hadis Aziz yang dipilih oleh Al-Baiquni. Ta'rif hadis Aziz yang dipilih oleh Al-Baiquni apa? Azizu marwithnaini au thalatha. Itu juga mengikuti pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Mandah Ibnu Salah dan yang selain keduanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa 'alal qawlir rajih, mengisyaratkan bahwasanya qaul Al-Baiquni atau pendapat yang diikuti oleh Al-Baiquni rahimahullah adalah pendapat yang marjuh. Sehingga di sini Asy-Syarih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan pendapat yang lebih kuat, yang rajih. Wa 'alal qawlir rajihi naqul, berdasarkan pendapat yang rajih, yang kuat, naqul, kita katakan masyhuru marwi fawqa matnaini. Hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya lebih dari dua, yaitu tiga ke atas. Fal masyhuru ala kalamil muallifi huwa ma rawahu arba'atun fasa'idan. Adapun masyhur berdasarkan ucapan dari muallif, itu masyhur marwi fawqa matsalatsah, adalah yang diriwayatkan oleh empat orang perawi atau lebih. Wa 'alal qawli sahihi huwa ma rawahu thalathatun fasa'idan. Dan berdasarkan pendapat yang benar, yang sahih, hadis masyhur adalah ma rawahu thalathatun fasa'idan, hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih. Walam yasil ila haddit tawatur. Ini qaid yang muhim, keterangan yang penting, yaitu selama tidak sampai ke derajat tawatur. Jadi hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi minimal atau lebih di setiap tabaqahnya, dan syaratnya tidak sampai ke derajat mutawatir. Karena kalau jumlah perawinya banyak, lebih dari tiga, sampai jumlah yang sangat banyak, bisa jadi jumlah itu sampai ke tingkatan mutawatir. Oleh karena itu diberikan qaid di sini, walam yasil ila haddit tawatur, syaratnya selama tidak mencapai tingkatan tawatur, itu hadis mutawatir. Qala rahimahullah, wal masyhur yutlaqu ala ma'nayaini huma. Di sini Asy-Syarih rahimahullah akan menjelaskan tentang pemakaian istilah masyhur, terkhusus di dalam hadis. Karena di sana ada dua makna terkait dengan istilah masyhur. Beliau jelaskan di sini. Wal masyhur, istilah masyhur dipakai, dimutlakkan atau diitlakkan untuk dua makna. Dipakai untuk dua makna. Huma, yang pertama, al-ma'na al-awwal mashtahara bainan nas. Mashtahara bainan nasi. Hadis yang populer, yang terkenal di antara manusia. Banyak orang yang mengetahuinya, banyak orang yang menghafalnya. Ini dinamakan hadis masyhur juga. Yang mana ini biasa disilakan dengan masyhur lughawi. Masyhur lughawi, hadis masyhur yang secara bahasa. Masyhur secara bahasa. Barakallahu fikum. Karena memang secara bahasa masyhur itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul yang berasal dari kalimat asy-syuhrah, terkenal, ya, kepopuleran atau sesuatu yang dikenal oleh banyak orang. Yang mana syuhrah itu memiliki atau mengandung makna wuduhul amr, jelasnya suatu perkara karena banyak, sehingga banyak dikenal oleh orang. Wantisyaruhu, tersebarnya perkara tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang memiliki syuhrah, ya, yaitu kepopuleran. Disilakan dengan sesuatu yang masyhur. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah itu. Suatu yang masyhur adalah suatu yang terkenal, suatu yang populer, banyak diketahui oleh orang. Jadi makna yang pertama ini adalah masyhur apa? Lughawi. Makna masyhur secara bahasa, yaitu hadis yang dikenal, diketahui oleh banyak orang. Makna yang kedua, al-ma'na tsani, mastalaha 'alaihi 'ala tasmiyatihi masyhuran. Atau mastuliha 'ala tasmiyatihi masyhuran. Hadis atau na'am, hadis masyhur untuk makna yang kedua ini adalah hadis yang diistilahkan, yang ya, hadis yang diistilahkan berdasarkan penamaannya masyhur. Yaitu istilah masyhur yang biasa dipakai oleh ahlul hadis. Ini yang disebut sebagai masyhur istilahi. Yaitu makna hadis masyhur yang biasa dipakai oleh ahlul hadis, yang dipelajari di dalam ilmu mustalahul hadis, yang definisinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baiquni di dalam manzumahnya, masyhuru marwi fauqama salasah, atau berdasarkan ta'rif yang lebih tepat, yang sahih, yang rajih, yaitu ma rawahu salasatun fasa'idan. Seperti yang disebutkan ta'rifnya oleh para ulama juga. Semisal apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, malahu turuqun mahsuratun bi aktsar min itsnaini. Hadis yang memiliki turuq mahsurah, jalur periwayatan yang terbatas, yang diriwayatkan lebih dari dua orang perawi, itu tiga atau lebih. Begitu juga yang dijelaskan oleh As-Sakhawi rahimahullah tentang ta'rif hadis masyhur, rawahul jama'atu thalathatun fa'aktharu. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi, yaitu tiga atau lebih, malam yabluq at-tawatur. Malam yabluq at-tawatur, selama tidak mencapai tingkatan tawatur atau mutawatir. Al-muhim itu adalah ta'rif atau makna hadis masyhur secara istilah, atau disebut masyhur istilahi. Dipahami ya? Sampai sini. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, amma mashtahara bainan nasi fa innahu aidan ala naw'aini. Sekarang beliau merinci lagi makna masyhur yang pertama. Jenis hadis masyhur lughawi, yaitu mashtahara bainan nas, itu juga ada dua jenis. Jadi pembicaranya sekarang tentang apa? Masyhur lughawi. Ada dua jenis. Yang pertama, mashtahara indal 'ammah. Hadis masyhur lughawi yang terkenal atau populer di kalangan awam, di kalangan masyarakat awam. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua, mashtahara inda ahlil ilmi. Mashtahara inda ahlil ilmi. Hadis masyhur yang populer di kalangan ahlul ilmi, di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama itu bisa ada beberapa jenis juga. Ada yang hadis masyhur di kalangan fuqaha, ada hadis masyhur di kalangan an-nuhat, para ahli nahwu, atau ada hadis masyhur yang populer di kalangan usuliyin, ahli usul, dan sebagainya. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan beberapa contoh hadis masyhur yang populer di tengah-tengah masyarakat. Fa amma mashtahara 'indal 'ammati fala hukma lah. Adapun hadis masyhur yang populer di kalangan awam, fala hukma lah, maka tidak ada hukum baginya. Itu tidak terkait dengan sahih atau tidaknya suatu hadis. Li'annahu qad yashtahiru 'indal 'ammati ba'dul ahaditsil mawdu'ati fa hadza la 'ibrata bih. Karena bisa jadi suatu hadis itu populer di kalangan awam, karena bisa jadi yang populer di kalangan awam itu adalah beberapa hadis-hadis yang palsu. Maka yang seperti ini la ibrata bih, tidak teranggap. Walaupun populer di kalangan manusia, banyak diucapkan oleh manusia, banyak orang yang menghafalnya, sering dinukil. Akan tapi ternyata kalau diteliti, itu adalah hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu. Maka kepopuleran hadis tersebut tidaklah kemudian menjadi dasar tentang kesahihan hadis tadi. La ibrata bih, tidak ada nilainya, tidak teranggap. Wala athara lishtiharihi indal amah, dan tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Walaupun populer di kalangan awam. Li'annal 'amata laisu ahlan lil qabuli awir raddi. Karena masyarakat awam bukan ahlul hadis, bukan orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu hadis, bukanlah orang-orang yang ahli terkait dengan qabul warrad, yaitu untuk menghukumi suatu hadis itu bisa diterima ataukah tidak. Bukan ahlinya. Orang awam bukanlah ahlinya di dalam hal itu. Hatta naqula inna mashtahara indahum maqbulun. Sehingga kemudian kita mengatakan sesungguhnya hadis yang populer di kalangan awam adalah hadis yang diterima, makbul. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Walihada najidu kathiran minal ahadithil mushtahirati indal amati qad allafal ulama'u fiha muallafatin. Oleh karena itu kita dapati kebanyakan dari hadis-hadis yang populer di kalangan awam, para ulama telah menulis tentangnya, muallafat, beberapa karya ilmiah, karya tulis. Mithlu kitab, semisal kitab yang berjudul Tamyizut Tayyib Minal Khabithi Fima Yaduru Ala Al-Sinatin Nasi Minal Hadithi. Pembeda antara yang baik dan yang buruk terkait dengan apa yang populer di lisan-lisan manusia dari hadis. Kitab ini menyebutkan hadis-hadis yang masyhur di kalangan awam dan kemudian membedakan mana yang thayyib, mana yang khabith, yaitu mana yang sahih dan mana yang tidak. Penulisnya adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad ibn Umar Asy-Syaibani. Penulisnya adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad ibn Umar Asy-Syaibani, yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Diba'. Ibnu Ad-Diba'. Ini julukan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa mimma ishtahara minal ahadithi indahum. Beliau sebutkan beberapa contoh hadis masyhur di kalangan awam. Di antara yang populer dari hadis-hadis di kalangan awam adalah hadis yang berbunyi khairul asma'i ma humida wa ubida. Sebaik-baik nama adalah ma humida, yang mengandung unsur tahmid, pujian, wa ubida, dan yang mengandung unsur ta'bid, penghambaan. Yang dimaksud di sini, makna dari hadis ini adalah sebaik-baik nama adalah Muhammad, karena mengandung unsur tahmid, humida, dan nama yang ada unsur ta'bidnya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, ya, Abdul Halim, Abdul Qadir, Abdul Ghaffar, dan selainnya. Wahada mustahirun indal ammah. Hadis ini populer di kalangan masyarakat awam. Ala annahu hadithun sahih. Bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih. Wahuwa hadithun la asnalahu. Padahal itu adalah hadis yang tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis atau disusun oleh para ulama ahlul hadis. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah, Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah, beliau mengatakan la asdalahu. Tidak ada asalnya hadis ini. Wa lam yashiha dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini tidaklah sahih dari nabi. Bal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi bersabda, ini hadis yang sahih terkait dengan penamaan, ahabbul asma'i ilallahi Abdurrahman wa Abdullah wa Abdurrahman. Ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman dan Abdurrahman. Ini nas yang menunjukkan bahwasanya dua nama ini merupakan nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Contoh yang berikutnya, hadis masyhur di kalangan awam, wa mithluhu hubbul watani minal iman. Hadis yang berbunyi hubbul watan, cinta. Cinta negara itu termasuk bagian dari iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari iman. Ini sering juga kita dengar di kalangan masyarakat kita. Wa huwa masyhurun 'indal 'ammati 'ala annahu haditsun sahih. Ini adalah hadis yang populer di kalangan awam, bahwasanya itu hadis yang sahih. Wa huwa haditsun mawdu'un makdzubun. Padahal itu adalah hadis yang maudhu', hadis palsu. Hadis yang makdzub, yang dusta. Tidak boleh disandarkan kepada nabi. Jadi kalau ada yang menyandarkannya atau menisbatkannya kepada nabi, maka itu adalah penisbatan yang dusta. Balil ma'na aidan ghairu sahihin. Jadi hadis itu hubbul watan minal iman itu juga tidak ada asalnya. Bahkan termasuk hadis palsu. Kemudian di sini asy-syarih Syekh Al-Utsaimin mengomentari tentang makna hadis tersebut. Hubbul watan minal iman. Balil ma'na aidan ghairu sahihin. Bahkan maknanya juga tidak benar. Hubbul watan minal iman. Bal hubbul watani minat ta'assub. Bahkan yang benar, hubbul watan, cinta tanah air termasuk sikap ta'assub, sikap fanatik. Sikap fanatik yang sempit. Yang beliau maksudkan di sini adalah hubbul watan, cinta tanah air yang menjadikan seorang itu membangun al-wala wal-bara'nya di atas tanah airnya. Di atas prinsip kebangsaannya. Jadi dia mencintai orang yang satu bangsa, satu negeri, loyal kepadanya, tapi membenci orang yang tidak satu bangsa, tidak satu negeri. Tentunya ini adalah sikap ta'assub yang madmum, fanatik, sempit, yang tercela. Misalnya, orang Indonesia hanya loyal saja dengan orang Indonesia. Adapun selain Indonesia, dia benci. Orang Malaysia, dia benci. Orang Arab, dia benci. Atau orang-orang yang lain, dia membencinya. Karena dia membangun sikap loyalitasnya di atas apa? Tanah airnya. Jadi yang satu tanah air, satu bangsa, satu negara, dia cintai. Tapi yang tidak satu bangsa, tidak satu tanah air, dia benci. Ini yang dimaksud di dalam penjelasan Asy-Syarih di sini. Hubbul watan minat ta'assub. Itu makna yang lebih tepat. Barakallahu fikum. Tapi di sana, mungkin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kita mencintai tanah air kita, yang mana tanah air kita itu adalah negara Muslim, negara Islam. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam salah satu fatwanya, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, beliau menjelaskan. Agak panjang penjelasannya, tapi kita sebutkan secara ringkas. Allah rahimahullah, al-wajibu al-wala'u lillahi wa li rasulih. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim, setiap mukmin. Yang wajib adalah al-wala'u lillahi wa li rasulih. Sikap al-wala', loyalitas itu karena Allah dan karena Rasulnya. Ini seorang mukmin membangun loyalitasnya karena Allah dan karena Rasulnya. Bima'na, dengan makna, ayyuwaliya al-abdu fillah wa yu'adi fillah. Seorang hamba berloyalitas karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan cinta karena tanah air atau benci karena tanah air. Ya. Bukan seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin haruslah mendasari cinta dan bencinya karena Allah. Itu yang disebutkan di dalam hadis min authaqi ural iman al-hubbu lillah wal-bugdu al-hubbu fillah wal-bugdu fillah. Di antara tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, waqad yakunu watanuhu laisa biislamiyyin. Karena bisa jadi seseorang itu tanah airnya bukan negara Islam. Fa kaifa yuwali watanahu? Kalau seperti itu kondisinya, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin berloyalitas kepada negaranya kalau ternyata negaranya bukan negara Islam? Ya, jelas ya. Jadi membangun loyalitas al-wala' wal-bara' karena tanah air secara mutlak ini tidak boleh. Karena bisa jadi seorang negaranya adalah negara bukan negara Islam. Sekarang pembahasannya bagaimana kalau kemudian negaranya adalah negara Islam? Amma in kana watanuhu islamiyan fa alayhi ay yuhibbu lahu al-khaira wa yas'a ilayhi. Adapun jika negerinya, tanah airnya adalah negara Islam, maka yang wajib atasnya adalah mencintai kebaikan untuk negerinya tersebut, wa yas'a ilaihi, dan berupaya untuk mewujudkan kebaikan di negerinya, di tanah airnya. Lakinnal wala'a lillah, akan tapi tetap sikap loyalitas dibangun berdasarkan, ya, haruslah loyalitas itu karena Allah dan karena Rasulnya. Bukan semata-mata karena kebangsaan atau tanah air. Ammal watanu. Kemudian beliau melanjutkan sampai pada ucapan beliau. Ammal watanu fayuhabbu ingkana islamiyan. Adapun tanah air itu dicintai suatu negara dicintai jika negara tersebut negara Islam. Wa 'alal insani ay yushajji' 'alal khair fi watanihi wa 'ala baqa'ihi islamiyan, dan wajib bagi setiap orang untuk berupaya mewujudkan kebaikan di negerinya dan berupaya untuk mempertahankan negaranya sebagai negara Islam. Wa ayyas'a listiqrari awda'ihi wa ahlih, dan berupaya maksimal untuk menjaga keamanan dan stabilitas di negerinya dan para penduduknya. Wa hadha huwal wajib ala kullil muslimin, inilah yang wajib bagi setiap muslim. Itu jika negaranya Islam, negara Islam, maka dia mencintai negaranya tersebut jika negaranya adalah negara Islam, dan dia wajib berupaya untuk mewujudkan kebaikan di negara Islam tersebut dan mempertahankan agar negara tersebut terus menjadi negara Islam. Ya, jadi di makna yang lebih tepat terkait dengan cinta tanah air. Itu ada rinciannya. Qala rahimahullahu ta'ala, contoh yang berikutnya dari hadis masyhur indal amah, wa mithluhu hadithu yaumu sawmikum yaumu nahrikum. Contoh yang lain adalah hadis yang berbunyi, hari puasa kalian adalah hari menyembelih kalian. Wa huwa masyhurun indal amah. Ini adalah hadis yang populer di kalangan awam, ala annahu hadithun sahih, dianggap sebagai hadis yang sahih, wa huwa la asnalahu, padahal tidak ada asalnya. Wa mithluhu, contoh yang berikutnya, ma yuqal, yaitu hadis yang berbunyi, Rabi'atu Rajab ghurratu Ramadan fiha tanharun. Rabi'atu Rajab, hari keempat dari bulan Rajab, ghurratu Ramadan, itu awal dari bulan Ramadan, fiha tanharun, padanya kalian menyembelih. Wa huwa hadithun munmiqun la aslalahu. Ini adalah hadis yang munmiq. Istilah munmiq itu biasa dipakai untuk rutabun munmiq, buah kurma yang masih basah, yang tidak ada bijinya. Rutab munmiq, aila laisa lahu nawan. Malahu nawan, yaitu biji, buah rutab, kurma basah yang tidak punya biji. Diistilahkan dengan rutab munmiq. Beliau istilahkan di sini hadithun munmiq, yaitu hadith yang tidak ada asalnya. La asnalahu. Wa ya'ni, maksud atau makna dari hadis tersebut, annal yaumar rabi'a li rajab huwal yaumul awwalu li ramadhan. Hari keempat bulan Rajab adalah hari pertama bulan Ramadan. Ya, enggak betul sama sekali. Hari keempat bulan Rajab adalah hari pertama bulan Ramadan. Wa huwal yaumul ashir li dzulhijjah. Dan itu juga merupakan hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ya. Tidak masuk akal. Wa huwa batilun ghairu sahih. Dan ini jelas hadis yang batil, tidak benar. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.